الذين الفاتحة هم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الله لا قدر إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم رواه أتس كمان ملا سمع والخطيب لأن يريتاك سبا خطيب عن جابر ساكن جابر إن دعوة لو تعالى من يون سبا وان biada tunga iklan iki tunga ala sayin atas siji bain ala siji kang tetep ing dalam antarane jagat wetan wal maghrib lan jagat kulon bisa ngaten dalam mongso kang tetep min yaumi jumati kang tetep sanging dina jumat yani ngersake sapa Jabir sang atas ijabate ing mongso kasembadane tunga lastu jiba mongko ya tiba kal den sembadani sapa lastu jiba mengkayati dan sembadani sapa li sahibihi wong kang duweni donga yaiku donga la ilaha illa anta ya hannan ya mannan ya badi as-samawati wal ard ya dzal jalal wal ikram. Nanti wal khatib ngan Jabirin Imam Khatib ngriwataken sang sahabat Jabir ing enten dawuh bilang Kanjeng Nabi dawuh lau tanga biada tunga ala sayin bainal masyriq wal maghrib fi sangatin min yaumi jumu'ah yakni sangat ijabah lastu jiba li sahibihi upama suwijine wong iku ndonga njaluk apa wae sing ana antarane jagat wetan lan kulon alen donga neng mangsa ijabah yaiku neng mangsa mangsa dina jumuah mesti sing donga mau diijabahi dituruti apa sing dadi penyuwune kanthi nganggo donga apa jenenge ngarep iki yaiku la ilaha illa anta boten wonten sesembahan kejawi naung panjenengan ya Hanan duh dat ingkang moho welas asih ya manan duh dat ingkang paring kanugrahan ya batingas samawati wal ar duh dat ingkang nitahakan pinten-pinten langit lan bumi ya dal jalal ikram duh dat ingkang kagungan sifat kemegahan lan kamulyan. Jadi donga nganggo kalimat la ilaha illa anta ya hannan ya mannan ya batingas samawati al ar ya dal jalali wal ikram. Ini terus nyuwun apa sing disuwun nek donga mau sing disuwun ke apa wae sing ana ning wetan lan ning kulon tegese apa wae sing njaluk lah. Nah kuwi nek donga dina Jumat njur iso ngepasi waktu ijabah. Nah kuwi karo Gusti Allah turuti donga apa wae. Dadi ning dina Jumat niku kan ana wektu sing ijabah kanggo donga. Salah setengahing pengendikan niku wae nek dina Jumat niku anggere malam Jumat ngantek tekan Jumat sore niku mbuh nek wektune nang ndi wae ijabah. Ana sing ngendikake wektu ijabah dina Jumat iku ya bar salat Jumat. Ana sing ngendikake wektu ijabah dina Jumat itu ya nalikane khatib lenggah antarane khotbah loro nanti neng tengah-tengah khotbah pas sak durunge khotbah pertama rampung terus khatibe atau sing khotbah iki lungguh. Nah niku waktu ijabah nggo ndonga. Nah sing penting kabeh dilakoni ngono. Jadi nganggu ini kata ni la ilaha illa anta ya hannan ya mannan ya batin as-samad wal ar ya dal jalal wal ikram. Ini kan ismul a'zam. Jadi ketika ini kan jenis nabi sapa wae sing donga nganggu ismul a'zam itu diijabahi Gusti Allah. Nah ini kita ngapa oke nggih la ilaha illa anta ya hannan ya mannan ya batin as-samad wal ar ya dal jalal wal ikram. Jane ringkas La ilaha illa anta ya Hanan ya Manan ya Fatihas samawati wal ardhi ya Dzal Jalal wal Ikram. Lah katingan ya. Bagian mana omen boten wonten sesembahan gejaya nang panjenengan ya Allah. Ya Allah duh zat ingkang maha welas asih, maha paring kanugrahan, ngerti maha paring kanugrahan niku Gusti Allah nek maringi kawula niku kudune kawula iki diparingi loro ning rega Gusti Allah diparingi 2000 ngene lho. Niku tegese apa jenenge nek cara anu nek cara sakniki operator anu pulsa niku iki biasanya bonus. Nah, Gusti Allah iki maha pemberi bonus. Ya ya manan niku kira-kira duh zat ingkang maha memberi bonus. Kudune iki ning paringi loro ning rega Gusti Allah iki paringi 200 2000. Ya batinga samawati wal ardu zat ingkang nitahkan langit lan bumi. Ya dal jalal ikram duh zat ingkang kagungan ka sifat kemegahan dan kemuliaan. Jadi ming boten wonten sesembahan gejai nang panjenengan ya Allah. Duh zat ingkang maha welas asih, duh zat ingkang maha paring kanugrahan, duh zat ingkang nitahkan langit lan bumi, duh zat ingkang kagungan kemegahan lan kemuliaan. Cara jawane kan ngene iki. Bahasa Indonesiane kan buat nanti tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, wahai zat yang maha belas kasih, wahai zat yang maha memberi anugerah lintang, wahai zat yang menciptakan langit dan bumi, wahai zat yang memiliki kemegahan dan kemuliaan. Nah, terus ndonga. Niku ning dina Jumuwah, tentang. Bismillahirrahmanirrahim. Mal bae kula nyritake sapa bae iki ngan Abi Hurairah ta sae Abi Hurairah ing dawuh. Aksiru ngekeh-ngekeh nasira kabeh minas salat sing maca salat ngalah yang atas ingsun pikul yaumi Jumat ing dalam saben-saben dina Jumat. Fa inna salatu ummati mongko setune selawate umat ingsun iku tu radu dan pintokake apa salat ngalah yang atas ingsun pikul yaumi Jumat ing dalam saben-saben dina Jumat. Paman mongko utai sapa wonge iku kana ana sapa wong iku aksarohum luwe akake nas ngalayang atase ingsun apane salatan selawate oleh maca selawat kana mongko ana sawan iku akrobaum luwe para-para kenas ilaya mare ingsun apane manzilatan pangkatin. Wal bahaki ngana Nabi Hurairah Imam Baihaqi ngriwayataken saking Abi Hurairah, bilih kanjeng Nabi dawuh, "Aksiru minas salati 'alayya fi kulli yaumi jum'atin." Sira kabeh padha ngokeh-ngokehna maca selawat ning ngersane ingsun kanjeng Nabi saben-saben dina Jumuwah. "Fa inna salata ummati tu'radu 'alayya fi kulli jum'atin." Sebab selawate umat ingsun kanjeng Nabi iku dipintokke, dipintokke niku disowanke nek ngersane ingsun Kanjeng Nabi saben-saben dina Jumuwah. Famangkana aksarum alayya salatan kana akraba ilayya mangzilatan. Lonjur sapa wae sing paling akeh maca salat ngersane ingsun Kanjeng Nabi, wong mau ya sing paling cerak pangkate atau yang paling cerak kedudukane neng ngersane ingsun Kanjeng Nabi. Itu Kanjeng Nabi nek dina Jumat iki kon ngokeh-ngokehke maca selawat Nabi. Senajan Kanjeng Nabi niku wis ora wis turah nek nggon selawat iku wis innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sak temene Allah iki wis apa jenenge paring selawat neng ngersane Kanjeng Nabi. Lan malaikat ya do nyuwun ke solawat neng ngersane Allah kanggo Kanjeng Nabi. Ya wis turah neng diparingi solat Allah ya wis turah neng dawe Allah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wong-wong sing padha iman nyuwunna solawat neng ngersane Allah kanggo Kanjeng Nabi lan nyuwunnya salam keselamatan kanggo Kanjeng Nabi. Senajan Kanjeng Nabi ku wis turah dadi barate iki nek Kanjeng Nabi niku segara segara minyak wangi ya. Jur sapa wae oleh nyiduk saka segara mau kanthi syarat nggawa banyu apa wae saka ngomahe. Ana lho. Mbuh banyu peseran, mbuh banyu apa? Engko oleh dijolke banyu wangi mau saka samudra mau. Niku anu napa? Ngeten niku apa kurang langkung anune. Dadi ade nggo banyu sak banyu-banyune kan segara kono terus dijolke nyak wangi. Maca salat ing ngarsane Kanjeng Nabi niku ngeten. Lah ibadah niku salah setunggaling ibadah sing mesti ditampa Gusti Allah niku maca salat ing ngarsane Kanjeng Nabi. Bahkan maca salat ing ngarsane Kanjeng Nabi niku mbuh nganggo bahasa apa wae, nganggo kalimat piye wae, le maca iki mbuh ikhlas mbuh ora ikhlas ya terus ditampa. Nah. Lah sop selawat ning ngersane Kanjeng Nabi ku apa kuwi jenenge diaturke Kanjeng Nabi, diaturke ning ngersane Kanjeng Nabi pendak dina Jumat. Halo. Dadi yo umat Kanjeng Nabi maca selawat niku catetan bijine ping pira le maca selawat sampe turute ganjarane pira kuwi di karo malaikat diaturke Kanjeng Nabi ning dina Jumat. Halo. Mulane dina Jumat iki kan ngokeh-okehke maca selawat nang ngarsane Kanjeng Nabi. Dadi pol-pol iki dina Jumat ngono to. Nek iso bendina, nek ra iso iki paling ora iki pendak Jumat diokeh-okehke ngono lho. Bab iki wis wayahe dibijake Kanjeng Nabi ngono lho. Dadi aja ngantek ora okeh. Jur sapa wae sing paling okeh le maca selawat nang ngarsane Kanjeng Nabi, ya berarti dheweke sing paling dhuwur pangkate neng kersane Kanjeng Nabi, sing paling cerak Kanjeng Nabi ya sing paling akeh maca selawat. Nah iki pokoke pendak Jumat niku do kakeh ora ketang karo mangsa, karo napa? Karo ngarit, karo macul, karo numpak motor, iki dina Jumat iki karo umame maca selawat. Ya paling ora Jumat ning pondok pisan-pisan ya, terus engko maca selawat bareng-bareng ping 1000. Ora ketang ya kancane maca selawat. Kene liar-liar iki ya kanggo ya to rombongan kok. Nek pas maca selawat do liar-liar kabeh Mbok Pak Wisnu. Nek liar-liar. Tonjo-tonjone ya maca selawat ae liar-liar ngati-ngati tangi kaget krana tahlil. Lho lho eh lho. Kaget tangi. Ya wis kanggo niku. Nah, nek maca selawat bareng-bareng ngono ya, nek maca padane kira-kira ping 1000 wis, diitung wae ping 1000. Sing Jumat padane wong ra sak akeh padane wong 20 nah. Nek dhewe melu bareng-bareng maca selawatan berarti masing-masing kan diitung ping 1000. 1000 bareng-bareng wong 20. Nah, berarti kan dhewe iki masing-masing mendapat 20.000 selawat to. Beda karo dhewe, nek dhewe maca 1000 ya wis 1000 tok. Ini gandeng iki kan berombongan, berjamaah lha kan mung karek uangnya piro no. Jadi nek cara ilmu fisika itu kan agak pokoknya ilmu fisika terus kembali nih agak nah, ilmu politik agak umat lah ilmu fisika apa sih rambut. Jadi suara itu kan misalnya frekuensinya itu 5, yang bersuara satu orang ya frekuensinya 5 kuwi, frekuensinya 5, yang bersuara 10 orang ya berarti menjadi frekuensinya kan menjadi 50 orang, 50 frekuensi kan itu ta. Itu juga ngibadah ini wae tahlil, tahlil dhewe la ilaha illallah, la ilaha illallah ping 100. Lah ya mintuke 100 kuwi. Nene tahlil ping 100 sing le maca bareng-bareng wong 100. Lah 100 ping 100 pira? 10.000 kan ta? Iki penake maca bareng-bareng iki ngoten niku. Nuh nek wis kokean ya malah ra maca bareng malah minggat debus bareng kan. Mula ya ya nek akeh-akeh banget ya biasane angel arep anu. Nene nek jan ngono kuwi ya rame angel jan blas ora. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal salat duha barang iki tak pikir-pikir iki. Iki nek teori tok iki kon nandangi dede kon sunah-sunah iki ya mung dirah ditandangi, ya ta? Sing salat duha pan tak deloki santai ya mung siji apa loro. Lah nek dibarengke ngono kan terus paling ora iki ya upama rame lho mung pisan bendo seminggu ning nek mendina rame lu ya sengara kan paling ora iki ana rasa ora kepenak atau gelisah to iki kancane do duha kok ora duha dhewe gelisah ya kok tak kudu pancen kadang-kadang kudu digerakke. Tapi pancen salat duha iki pancen salah satu salat sunat sing disunatke juga untuk dilakukan jamaah. Pamana golek dhewe tangel golek gawe nangel lah iki. Salat duha cocok. Terus yang lebih penting lagi itu kan masalah iki tangi subuh iki lho sing angel banget. Kulo ngrasake ngaten agek kulo angel pol ndek pos santri ngoten. Tangi subuh angel kan lho doke nek isih ana sifat munafik to. Ngoten lho. Nifak ngoten lho. Nifak itu kan munafik. Lah nifak itu kan dosane gede banget niku. Ngerti to? Dosa nifak iki kan gede banget ngoten lho iki kok ra ilang-ilang kok yo angel ya. Padahal ngendikane Kanjeng Nabi itu wong munafik iki ora gelem salat duha. Ngerti to? Lah nek diwalek berarti wae dhewe iki nifak iki ndek nifak iki. Oh berarti diwalek wae, berarti nek wong munafik ora gelem salat duha, iki berarti nek salat duha iki ora munafik tegese nek isih duwe sifat munafik utawa nifak, nek salat duha engko rego sialake di ilangi, ngono lho. Dadi sing luwih penting kuwi nek menggon golek dhewe ora nyambut gawe, mbut gawe ora nyambut gawe kuwi luweh ngono to, ora nyambut gawe ya urip, nyambut gawe ya mati, nek waya mati ngono to. Kene Pak Arwanto dalane nyambut gawe masih sibuk banget ya mati ya to. Ana kan ana tane iku to. Aleke nganggur ngono mah urip, ora mati-mati. Ya nek isih urip kan isih ana rezeki, nek mati ya berarti entek rezekine tadi. Ora usah bingung nyambut gawe tekan Jabal Kat nang Kalimantan apa ya iki. Ngene lah ngopo nang Kalimantan. Kaya aku kelingan sikit mbiyen kepen nang Kalimantan. Pamit lho aku wis siap ae. Ajunten Kalimantan nyambut gawe ngene-ngene. Ya ning Kalimantan kuwi nyambut gawe dadi munyok gitu. Ya ning Kalimantan ngopo nyambut gawe tekan Jabal Kat. Hasilnya ra sepiro wae, ning kono meh susah, nek lara ora ana sedulur ta. Sing ini ya iso nek lara parah mah ditambani kethek-kethek mah dari Tarsan gitu. Mbok kuwi nyambut gawe ning ra ana ning kene, ning Jakarta wae. Sapa kuwi? Si Danang wae tak kon mulih ngopo tekan Jakarta. Apa jenenge? Jelalatan tekan Jakarta ning kene iki ra ana donya apa piye? Donya ning kene ra ana ta. Ini rauka ya nek kepesawat tenan wae tugas wae Wisnu ngono iki nyambut gawe ning sekali-sekali ning Solo, sekali-sekali ning Kalimantan, sekali. Ning nek anu kuwi ya tetung kok ya. Gajine iki piye to? Ning Kalimantan nek per bulan padane nggih contoh nih. Apa ning Sumatera, ning Kalimantan kan mahal ya. Nek ning Kalimantan nek sesasi rentok 5 juta iki rugi. Ngono lho. Nek kurang sekali 5 juta rugi, ning kono mung rekoso. Nah nek ning Yojo sesasi entuk 50.000 ae alek iki urip. Dadi ya karang ya biaya mahal. Jadi anu lah dipertimbangkan lagi kalau misalnya ada yang Mas PI apa sapa pengen kan ada nek ming sedina rong dina seminggu rong minggu apa nek menjelaskan sesasi itu rasanya kok engko nek ana apa-apa iki ndak repot to masuk angin barengan ngeroki kan ya piye apa ya ngelangi lima segoro yang ngeroki tekan kono wis mari ya ta SMA saut keroki mak padane ngono numpak perahu ning kono tekan ana wis mari wis mari utawa wis mati ya ada sepoen kaya wong Jawa mah penak mangan ramangan kumpul wis sak niki niku ya kadane ngene ah salat duha wae salat duha terus mbut gawe ra nyambut gawe iki dedet tutut mentir ya. Bendelah ya wong salat duha niku ya. Pancen niku ki anone niate ki pomen ki ngilangi nifak niku lho. Sing pertama ki ngilangi nifak gitu. Ngilangi sifat munafik nek wis ilang sifat munafike resik tenan lah ngono kuwi ki. I duwe dadi duwe tenan. Ngentot dadi duwe tenan ta rasah kuwatir. Nek isih duwe sifat nifak isih kebak maksiat ngaten ngentot marake ditendiang ya ta. Idu marake digajul. Omong marake padu. Ini nuduhke nek awake dhewe iki rong mutu ngoten iki. Jadi tingkatkan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Nek dina Jumat mau kakake maca selawat. Tapi pancen ya memang ibadah itu sebenarnya kan meningkatkan dunia dan akhirat. Iku lho anu niki salah satu buka kunci mana. Kadang-kadang ora ndedet blas, ora ndek rokok. Lah niku kula iki nek ora ndek rokok, ora ndek kredit aran jaluk santri ya ketek ya kere kabeh ya kene to. Wah, iki umpama jaluk rokoke ming cap apa wis bintang buana barang wah ning. Ning kala menjengku marake amandel ya. Wah, iya ya. Ya kita deres kitab ya. Maca air sadung ibad apa-apa pernyata salihin apa ihya apa-apa lah. Suatan maca wis ana setengah jam sak jam. Nah, le dilit entuk rokok. Tenan niku. Lah kula gateke sih. Wis karek ngenteni. Cot-cot setengah jam sak jam. Mesti rokok teko. Ya ampun dilalah ki piye ana iki dilalah ana rokok ana to. Apakah tiba-tiba ana weh iki ana honor ya jenengan rung tak bayar padane. Oh iya. Atau apalah gitu. Tiba-tiba anu. Kalau tiba-tiba ana wong mara dene ngono ki. Aku ki raduyan nek rokok Jisamsu ki. Biasane ki aku ki mung bintang buana wae. Nyopen. Oh iya, akhirnya merokok juga. Atau tiba ada saja lah yang akhirnya itu dapat rokok atau ditelepon nang sekolah ini, "Pak, ini ada anu e." Diambil, "Mbak, anak saya sudah keju." Oh iya, sono dadi rokok. Ngeten niku. Dadi ana wae dalane. Mula diteres lah kitab niki karo ngapalke. La ilaha illa anta ya Hanan ya Manan ya Batinas ya Batinas Samadal Ariyadal Jalal wal Ikram. Diterus wae niki kok. Ora metu-metu ya rokok ya. Ya. Ini kok biasane anu, pancen ya anu ta. Sing ngurusi ngelmune Gusti Allah iki kan wis aja ngantek. Duwe kepinginan rung keturutan kan ana to janjine Gusti Allah. Nah nek ade ndek kepinginan karo keturutan iki ya pancen agek ra ngurusi ngelmune Gusti Allah, mula carane iki terus kitab ngono ben ro malaikat weh iki berarti ngurusi iki. Ngurusi ngelmu iki. Goleke cara piye carane men keturutan. Asline ngaten niku. Bismillahirrahmanirrahim. Nek mbiyen zaman cilik niku simbah niku anu. Dadi men kula iki seneng ndelok kitab ngono saja jaman kula sak lintang. Mbah, bapakne bapak. Lah nyimpen dhet niku ana ning warna loro, kantong ning kantong apa jenenge klambi. Nah, karo ning sela-sela kitab. Dadi ajek iki kula men ben seneng anu ngono lho. Dadi nek ning nggon kantong klambi, nek kantong klambi dina Jumat iki lek nggon kantong. Nek di hari selain Jumat itu diselipane nggon kitab. Bahasanya kalau kan dia perampok tuh, jadi ini jaluk dia simbah itu orang kok njuk dia ngetah ini dina orang, njuk dia bahan ini ngulai anu tuh, nah, biasanya ini orang dina jumlah itu yang ngulai ini ngon kitab aku buka-buka ini kitab suci dibuka rano ini kitab liane, nah ini ketemu akhirnya karena akhirnya kan nak wis ketemu orang terus delok-delok kitab kan anak kecil kan juga enggak belum anu tuh, waktu itu ya orang iso maca Arab anu, didelok huruf B dan itu kan ada pengaruhnya tetap delok. Jadi lah tadi kan, oh biasa simbah itu, dulu kita neng kitab ini maksudnya ini, aku main buka kitab, main temui kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Wah darukut nih lah cerita ke sopo darukut nih. Wah Hasan Alan bilang-bilang bagus. Eng hati sopo al ngirakiu, imam ngiraki yang dawo man utai sopo wong esolah. Iku solah lamun maca solat sopo wong. Malah yang atas ingsun kanjeng Nabi yang majumatin dalam dina Jumat sama nina kelan wolong bulo apa nih marotan ambalane kufira moga den sepura lahu keteman apa dunubu sama nina pira-pira dosane wolong sama nina sanatin pira-pira dosane wolong puluh tahun kila den antarake ya Rasulullah du Rasulullah kaifaiku kepriye asalatu itu maca sholawat ngalaikan tak dumateng panjenengan. Allah dosa sapa Rasulullah takulu ngucap sapa sira Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyyi wa tak takitu lan bundeli sira wahidatan ing salat siji Imam Daruqutni ngriyataken sunggaling dawuhipun Kanjeng Nabi menurut Imam Al-Ngiraqi hadis niku hasan. Hasan iki maksude sak ndure sahih. Dawuh Kanjeng Nabi yaiku man sallallahu alaihi yaumal jumu'ah samane namaratan ghufira lahu dzunubu samane nasanatin. Dawuh Kanjeng Nabi sapa wae sing ning dina Jumat maca selawat ning ngersane ingsun Kanjeng Nabi ping 80. dosa-dosane wong mau di ngapura selama 80 tahun. Jadi dosa-dosa 80 tahun niku di ngapura. Nek maca salat nang pesane Kanjeng Nabi ping 80. Jur ana sahabat sing mundhut pirsadha Rasulullah, kados pundi anggenipun maca salat dhateng ngarsa panjenengan? Dawuh Kanjeng Nabi qala taqul Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Sira ngucapo Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Jur kuwi tak etung sepisan. Dadi ente maca ping 80 mengke Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Duh salam mugi panjenengan paring salah dumateng ngarsanipun Kanjeng Nabi. Inggih kawula panjenengan lan rasul panjenengan nabi ingkang ummi ingkang mboten saged maca nulis. Maksudnya ummi niku ora kok sekedar mboten saged maca nulis mboten, maksudnya niku kabeh ilmune Kanjeng Nabi iki langsung saka Gusti Allah, ora liwat wong. Jadi gampang ta niku ping 80 jur engko di ngapura dosane 80 taun. Dadi dosa 80 tahun itu ya dosa-dosa cilik harian itu selama 80 tahun. Atau ana dosa-dosa gede ini kan bilangannya tahun ta. Padahal sapa zina sepisan berarti dosa 40 tahun. Dan ngene ta? Nah, padahal ngandane iku lagi iso nggo mbusak dosa-dosa ngaten niku. Dadi iso wae wong ki umure agek 20 tahun ning dosane iki wis 3 miliar tahun ki iso. Ana lho nek nggo maksiat wae iki wis hitungane dosa wis 3 miliar tahun. Nah, nek dosa-dosa kecil nah itu nek dosa padane duwe dosa 80 tahun saka dosa-dosa cilik ya berarti dheweke iki lebalek ngantek tekan semono kuwi wis 80 tahun punjul. Lebalek umur 15 ya berarti dheweke wis umur 95 tahun kuwi dosa-dosa cilik iki berarti nek terkumpul wis 80 tahun ngono ta. Tapi nek dosa-dosa besar itu kan hitungane kan sekali melakukan dihitung berapa puluh tahun ngono ta. Dia ngene lho. Maca salat ing ngersane Kanjeng Nabi 80 kali, maca salat ema Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi ning dina Jumat kuwi di ngapura dosa-dosane 80 tahun. Nah iku dene iki ya ditulis sing ta, nggo kertas ana nuliske margi apa nuliske daran sing kepengin wae nuliske Joko. Aja kon nuliske Alek. Wong Alek kene akon. Anwes ke Mas PI ya dina Jumat iki pas dina Jumat dibuka tulisan. Ah iki diwaca ping 80. Ya pancen kudu diamalke, dadi ngaji iki ora mung krungu. Wis ilang krungu, ilang krungu, ilang ya mesti suwe wonge sing ilang nek jalan ngono iki. Krungu ra ketang pisan diamalke, ana to. Oh dina Jumat ya mbuka kitab meneh apa. Dingaten iku dadi nulis dhewe terus nek rapal ya diwaca tulisane mau. Ngono to, dina Jumat. Dina Jumat itu kan dimulai malam Jumat sampai Jumat sore. Ngono to? Ana meneh kan versi lainnya kan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wa sallam ngono kan ya. Ini 80 kali ya bacanya bersalat asar. Nah, ini kalau ini Kanjeng Nabi orang ketiga ini waktu ini kapan butuh dina Jumat. Nah, dina Jumat lima caping olong puluh tulis cepet tak nulis delete. Amin Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Cepet banget niku olong puluh niku ora antek 5 menit wis rampung. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allah cepet banget semenit wae kira-kira iso entuk paling ora ya 5 apa 10. Nah, berarti nek untuk 5 ya berarti ming pirang menit iku. Kalau gua dibagi 5, kok mah matematika ayo lah jalane. Ya mong. Alah piro. Ming 16 menit. Nunggu ndopok wae 16 jam kok. Maca selawat 16 menit gemang ya banten itu. Dadi ya ndopok-ndopok ning ya kuwi ngamal-ngamal itu dilakoni. Jur saling mengingat ana semaca salat loh ngono. Jadi anu nek mbiyen iki Sigit, Aris, Parjono, Marjono. Itu nek ana ngene iki saling mengingatan lho pas ngamalke iki ngono iki. Anu saling mengingatan terus mbiyen kan handphone iso larang banget dadi le mengingatkan iku ora SMS-an, nek saiki luwih benak ta SMS-an. Saiki takon, "Aris, wis tak amalke ora sing iki?" Urung ya, ya sik damelke anu lho. Marani engko Marjono ya, oh, saling mengingatkan tiga orang itu. Waktu itu waktu sedang ngaji pertama-tama. Dadi ora kok malah isin-isinan gengsi akeh maca ana kancane terus meneng wae. Apa ora ngopo-ngopo ngamalke apa ora? Lho ngopo isin ki? Wong amal kok isin wong lakoni barang apik ganjaran swarga kok isin. Isin mlebu swarga apa piye anu to? Lah nek nglakoni maksiat isin malah nyemplung neraka kok ketok wong isin. Itu lah ya nek ngibadah niku ora isin-isinan kok. Isin ngibadah ki malah itu nuduhke nek niku seakan setan. Wah dadi kelingan ya. Ana kucing iki jenenge iblis. Ana iblis tobat. Kucinge Joni. Kok iblis kok iblis iki namanya iblis apa? Pokoke iblis ala banget. Enggak, ini iblis tobat. Ya mbok toto babat-babat ngono lho iblis. Ya ngene nglakoni ibadah kok isin iki malah seakan setan. Setan iki anak buah iblis. Jadi enggak usah. Anu. Rasa isin saling mengingatan. Bagi nak ngamal esok kata ini sidak baik ini diamal ke esok. Tadi siji ini mau nak iso. La ilaha illa anta ya hanan ya manan ya batin asawat wal arya dal jalal kram atau minimal itu yo. Ikan si telu ngelmu nih tunggu aku wi. Nak kepengen apa yang keturutan atau terus nomor loro ngokai salat dengar sana ikan jenabi neng dino semua. Iki kafe bape panjang dino semua yo. Maca salat cak okai neng dino semua atau jur maca salat peng bolong puluh. Ini karek milih tiga jurus ilmu itu mana yang mau kita amalkan itu. Maca salat sak kakee utawa ndonga iki mau nek kepenginan ya ndonga iki mau la ilaha illa anta ya hanan ya manan ya batin asawat wal arya dal jalal ikram. Terus maca salat iki mau ping 80 Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi ya. Ini karek milih. Syukur tiga-tiganya bisa dilaksanakan. Tapi jangan sampai tiga-tiganya sama sekali tidak ada yang dilaksanakan lah iki. Ora bener ana. Paling tidak itu sing paling gampang kan maca salat ngersani kanjene sak oke-oke mbuh piye wae selawate. Ana to? Tapi kalau dilalah pas duwe kepinginan iki kok ya akeh gereng tenan kepinginane, rumangsa ora keturutan ya. Iku mau sepanjang Jumat maca iku mau la ilaha illa anta ya hanan ya manan ya batin asawat wal arya dal jalal ikram toh nyuwun ya Allah nyuwun apa ya Allah nyuwun apa itu. Carane ngono kuwi ya bisa apa saja tapi kita bengi-bengi kita ndelok dolanan komputer ngono iki karo maca kan ya iso karo maca salat ya iso ketoke dolanan game ngegame ngono padahal maca selawat ketoke dolanan game yo pancen ngegame tenan ngono iki ketoke mancing ning karo maca-maca kan bisa itu lho kok iki iso kok apa-apa iki iso ketoke mancing ngono yo jebulane ngenteni digondol tenan ya hanan ya manan dol ayo mah rati gondol jadi sebenarnya kan bisa kita lakukan katanya numpak motor katanya ngalamun diam di kamar ternyata sedang membaca-baca jadi tidak harus angel gampang lah semuanya mudah yang penting orang yang WC kalau nunggu WC suwe banget ngapa maca selawat wah ya gemblong nek ngomong yang WC aja maca selawat atau neng kulah ya jangan atau di kamar atau numpak motor atau apalah yang penting tiga hal itu semua kalau bisa dilakukan atau tidak minimal satu dilakukan. Tapi solawat yang redaksi kalimatnya susunan tembungnya ini sing nyusun ke Kanjeng Nabi itu pasti lebih istimewa tinimbang yang disusun oleh selain Kanjeng Nabi kan ada. Lagi misalnya Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi. Ini kan susunan kalimatnya kan yang menyusun Nabi langsung. Nah, ini pasti dasar, kan lo. Jadi ya banyak selawat tapi ya yang paling dasar tentu saja yang penyusunnya Kanjeng Nabi kan ada. Nek kula ngeten niku. Ya pancen ngeten niku ora kok menek kula ngeten. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.